Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' yang kita baca syarahnya dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Pertemuan terakhir kita sampai pada hadis keberapa? Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dan hadis Abu Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah merupakan sedekah. Dalam hadis Abu Dzar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun hanya bermuka manis, ya. Walaupun hanya engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka manis, ya. Nah, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun hanya bermuka manis ketika bertemu dengan saudaranya. Nah, baik, sehingga langsung dua hadis, ya. Nah, hadis Jabir dan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Man hafizal hadis falyaqra. Nah, daman. Hafiz al hadis. Nah, fadhal. Jabir. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, masyaallah. Wa an Abi Dzar. Walau antal kok. Biwajihin talqin. Akhrajahu muslimun. Ahsanta. Nah. Yang lain. Nah. Habita ya man. Aba imam. Hadir. Kullu ma'rufin. Akhok biwajihin talqin. Nah, akhrajahu muslim. Yang lain. Yang tua-tua satu hadis saja. Nah, khaddal yang pendek. Habita. Ya Allah, fadhal. Akhrajahu Al-Bukhari. Nah, Ahsanta. Kullu ma'rufin shadaqah. Insyaallah hadis pendek ya. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah. Baik. Yang baik, fadhal. Akhrajahu al-Bukhari. Wan Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin qawlin. Akhrajahu Muslim. Akhrajahu Muslim. Nah. Yang lain. Faddal. Santa. Hai. Fadhal. Fadhal ya Aba Aisyah. Abu Sofia, afwan. Fadhal. Rajah Muslim. Santai. Nah. Hei, masih ada? Ailan wasil. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله على آله وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم. Hadis pendek juga ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqatan," apabila engkau memasak maraqah. Maraqah itu naam sop daging. Ya. Nah, maraqah itu sop daging. Yaitu daging yang dimasak pakai air. Ya. Dalam bahasa kita mungkin sop ya. Nah, apabila engkau memasak marokoh, sop daging, fa'akfir ma'aha, maka perbanyaklah airnya atau kuahnya. Wata'ahad jironak, dan perhatikanlah tetanggamu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, dan hadis ini masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya tentang melakukan perkara yang ma'ruf, ya, tidak meremehkan perkara yang ma'ruf sedikit pun, ya, walaupun hanya sekedar apa, ngasih air, air sop, ya, walaupun mungkin nggak ada dagingnya, ya mungkin yang kita masak cuma tulang, ya, cuma sedikit, cuma airnya dibanyakin, ngasih airnya. Nah, jangan aduh, ya. Cuma airnya lah gak enak ya. Jangan meremehkan kebaikan walaupun hanya airnya yang dikasihkan. Nah, kalau memang dia memasaknya ya dagingnya di rumah cuma sedikit ya. Nah, kalau dengan dagingnya lebih bagus ya. Hanya saja Taib, jangan meremehkan kebaikan walaupun hanya dengan air sop, ya, menghadiahkan ke tetangganya. Nah, dan juga hadis ini masih ada kaitannya dengan hadis-hadis yang berikutnya tentang apa? Hukukul jiron, tentang hak-hak tetangga. Ya, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, ya, dalam hal bermuamalah, berhubungan dengan tetangga atau dengan sesama. Nah, apabila engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memasak sop daging, ya, maka perbanyaklah kuahnya dan ingatlah tetanggamu. Nah, baik, ingatlah tetangganya atau perhatikanlah tetangganya. Mufradatul hadis, kosakata hadis di atas, maraqah, kalimat al-maraq, maraqah itu dari kata al-maraq. Dari kata al-maraq. Naam, hiya al-ma'u ughliya fihi al-lahmu. Yaitu air yang digunakan untuk memasak daging. Nah, berarti ya sop, ya. Semisal sop. Naam. Baik. Kemudian ta'ahad jironak, perhatikanlah tetanggamu atau ingatlah tetanggamu. Apa artinya? Tafaqqad jironak wasilhum walau bimaraqatin tuhdiha ilaihim. Nah, ingat tetanggamu, ya. Taib, sambung hubungan dengan tetanggamu walaupun hanya dengan menghadiahkan kuah daging kepada tetanggamu. Nah, ini makna ta'ahad jironak. Kemudian qala syekh, ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, taqaddamal hasu ala fadli silatil jar. Telah berlalu pembahasan tentang anjuran toib atau keutamaan tentang menyambung hubungan dengan tetangga. Telah berlalu tentang keutamaan-keutamaan menyambung hubungan dengan tetangga. Wabirrihi, dan berbuat kebajikan kepada tetangga. Wal ihsani ilaihi, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Wa hadzal haditsu, dan hadis ini, yahussur rajula an yata'ahada jiranahu biqadri halih. Hadis ini menganjurkan kepada seseorang untuk memperhatikan tetangganya biqadri halih, sesuai dengan kadar kondisinya. Nah, sesuai dengan kondisinya. Nah. Wa an la yahkir minal ma'rufi syai'an, dan hendaknya seseorang tidak meremehkan kebaikan sedikit pun yang dia berikan kepada tetangganya. Hatta walau lam yakun indahu illa maraqah, sampai-sampai kalau dia tidak punya kecuali kuah, ya, sekedar kuah saja, ya, enggak punya yang lain, fal yukfir ma'aha, maka hendaklah dia memperbanyak airnya. Wal yata'ahad jironah, dan hendaklah dia perhatikan tetangganya, ingat tetangganya. Biba'si syai'in minha, yaitu dengan menghadiahkan atau memberikan na'am sebagian dari kuah tersebut. Nah, seorang berbuat baik kepada tetangganya sesuai dengan kondisinya, kemampuannya. Nah, yang ada di rumahnya hanya kuah. Nah, maka berikan hadiah kuah tersebut kepada tetangganya untuk mengeratkan hubungan. Nah, agar supaya na'am semakin erat hubungannya. Dan bisa jadi mungkin pernah terjadi percekcokan sebelumnya, ya, sehingga dengan adanya hadiah tersebut hilanglah percekcokan, nah, atau perselisihan di antar tetangga, ya. Nah, mungkin terjadi kesalahpahaman antar tetangga, ya. dengan memberikan hadiah, walaupun itu mungkin sedikit nilainya, tapi itu sesuai dengan kemampuannya, hanya itu yang dia mampu, maka insya Allah akan menghilangkan perselisihan atau kesalahpahaman yang terjadi di antara tetangga atau sesama tetangga. Nah, intinya hendaknya seseorang tidak meremehkan kebaikan sedikit pun. Nah, baik kepada tetangganya atau kepada yang lainnya. Nah, perkara yang ma'ruf, hendaknya seseorang bersemangat, berupaya, bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Nah, walaupun sedikit, nah, jangan diremehkan. Kemudian asania faedah yang kedua, al-'adatu annal jirana qad saqatat bainahumul kulfah wa zalat fima bainahum al-haibah. Biasanya tetangga atau sesama tetangga itu telah hilang antar mereka kulfah, ya. Taib beban, ya. Artinya sama tetangga enggak saling membebani. Tidak merasa berkewajiban untuk menafkahi tetangga, ya. Nah, atau membiayai atau yang semisalnya. Wazalat fi ma bainahum al-haibah, dan telah hilang antar mereka itu al-haibah. Saling memuliakan atau segan satu dengan yang lainnya, ya. Kadang antar tetangga itu sudah, karena sudah sering ketemu, sudah sering berjumpa, ya. Ya, sudah apa seperti biasa gitu, ya. Nah, enggak segan lagi, ya. Nah, wal hadiah, kemudian hadiah, ya. Walau shughurat, walaupun kecil, tuwathiqusilah, maka akan menguatkan hubungan. Hadiah walaupun kecil itu akan menguatkan hubungan. Nah, yang tadinya sudah hilang atau berkurang, ya, rasa sayang kepada tetangga, ya. Atau mungkin dalam bermuamalah sudah kurang harmonis misalkan, ya. Nah, karena tetangga, ya, rentan untuk terjadi apa? Nah, perselisihan, salah pahaman satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin yang satu membunyikan suara motornya keras misalkan, ya. Nah, dia biasa nggak merasa bersalah, tetapi ternyata tetangganya sedang sakit, dia nggak tahu, bisa jadi, ya. Nah, atau kasus-kasus yang lain antar tetangga sangat rentan untuk terjadi ini dan itu, maka al hadiah, kata Syekh, walau shughurat, walaupun kecil, tuwathiqu silah, akan menguatkan silah hubungan, keeratan. Watuqawwil alaqah, dan akan menguatkan alaqah, ya. Sama hubungan atau kaitan. Watuhkimul mahabbah, dan akan menguatkan mahabbah, rasa cinta, rasa sayang, ya, kepada tetangga. Fal afdol, maka yang lebih afdol, kata Syekh, an yata'ahadu fima bainahum alwasailat allati tarbutu bainahum alaqatal jiwar, maka yang afdal bagi mereka adalah memperhatikan wasilah-wasilah, perantara-perantara atau sebab-sebab yang bisa menguatkan hubungan antar tetangga, yang bisa menguatkan hubungan antar tetangga. Nah, yang diantara wasilah atau sebab untuk menguatkan hubungan antar tetangga adalah ihda'ul hadiah, memberikan hadiah. Nah, walau shughurat, walaupun itu kecil, ya, maka na'am tuwasiku silah akan menguatkan hubungan baik antar tetangga. Fa fil hadis, dan diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah ya. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, tahabu, maka kalian akan saling cinta, saling sayang. Nah. Taib. Dan saling cinta, saling sayang sesama muslim ya, ini merupakan salah satu daripada perkara yang bisa menguatkan keimanan seseorang. Sebagaimana dalam hadis yang sahih ya, yang sudah berlalu dalam pembahasan tentang apa? Salam ya. Nah, la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Atau sebelumnya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Ya, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling cinta, saling sayang. Ya. Nah, sesama muslim azillah, lembut, saling cinta, saling sayang. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta, saling sayang? Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ini pun menyebarkan salam merupakan salah satu wasilah, sebab untuk saling cinta, saling sayang. Demikian pula salah satu wasilah, salah satu sebabnya untuk na'am tahabub antar sesama muslim ya, adalah dengan ihda'ul hadiah, saling memberikan hadiah. Tahadu tahabu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka niscaya kalian akan saling cinta. Nah, baik, selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahhad jiranak." Apabila engkau memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya dan ingatlah tetanggamu. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang berikutnya panjang ya. Nah, sampai syarahnya mencapai berapa halaman? 1, 2, 3 halaman. Sehingga insya Allah hadis yang berikutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.